Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaih. Al-qira'atu fi sunnatil maghribi. Al-qira'atu fi sunnati al-maghrib. Bacaan, yakni bacaan surat qiriyah dalam sunnah maghrib, yakni ba'diyah maghrib. Qala wa amma sunnatul maghribil ba'diyyati au ba'diyyatu. Adapun sunnah maghrib ba'diyyah, fakana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Di salat sunnah ba'diyah maghrib, dari riwayat disebutkan dari Al-Imam Ahmad riwayatnya dan Al-Maqdisi wal-Nasai wa Ibn Nasr wa Tabarani bahwa Nabi SAW di dua rakaat tersebut membaca surat Qiyam Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sunnah Ba'diyah Maghrib. Ini tatimahnya, ini pelengkap kemarin yang di sholat maghribnya. Al-Khamis yang kelima, Salatul Isya. Salat Isya. Al-Khamis. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atainil ulayaini min wasati al-mufassal. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat awal salat Isya dengan mufassal yang tengah. Sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya tentang surat-surat mufassal yang dibagi menjadi tiga. Nah, ini yang pertengahan. Hadis riwayat An-Nasa'i, juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kata beliau rahimahullah. Fakana taratan yaqra'u bisyamsi wa duhaha wa asbahiha minas suwari. Terkadang beliau membaca dengan asyams dan surat-surat yang asbahnya, ini yang semisal dengannya, dengan asyams. Hadirat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nah, Tirmidzi menghasankannya. Wa taratan bi idza sama'u syaqqat. Pernah pula beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca idza sama'u syaqqat di salat Isya. Wa kana yasjudu biha, dan juga beliau sujud dengan surat tersebut. Allah alam yang dimaksud adalah sujud tilawah di surat Al-Infiqaq. Wa qara'a marratan fi safarin bi wattini wazzaitun. Pernah sekali waktu di dalam safar, ketika sholat isya, beliau membaca surat pilihan At-Tin, Barakatul Ula, di rakaat yang pertama. Yaitu surat Bukhari Muslim serta An-Nasai. Wa naha'an italatil qira'ati fiha. Beliau SAW itu melarang dari itolah, yakni memanjangkan bacaan surat pilihan di sholat isya ini. Wa dhalika hina shalla Mu'adz ibn Jabal li ashabihi al-isya'a fa tawwala 'alaihim. Itu pernah terjadi di saat sahabat Mu'adz bin Jabal sholat mengimami ashabnya, yakni orang-orang di kaumnya, sholat isya. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu memanjangkan bacaan surat pilihannya. Fansharafa rajulun minal ansari fa shalla. Maka begitu mendengar surat pilihannya begitu panjang, ada seseorang yang kemudian memisahkan diri dari jamaah. Seorang dari kalangan Ansar, dan dia pun sholat sendiri. Memisahkan diri dari jamaah, sholat sendiri. Setelah itu pulang. Fa ukhbira Mu'adzun anhu. Nah, selesai dari sholat tersebut, Mu'adz bin Jabal itu diberitahu tentangnya, diberitahu tentang orang ini tadi. Fa qala innahu munafiq. Maka Mu'adz kemudian berkata, sesungguhnya dia orang munafik. Walamma balagha dhalika ar-rajul. Walamma balagha dhalika ar-rajul. Dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'adz. Saat ucapan Mu'adz yang menuduhnya sebagai munafik itu sampai kepada orang tadi. Balagha dhalika ar-rajul. Maka orang tadi kemudian menemui Rasulullah SAW. Dakhala ala itu maksudnya menemui. Menemui Rasulullah SAW. Dan dia pun memberitahukan kepada Nabi tentang ucapan Mu'adz. Tentang ucapan Mu'adz. Yani orang Ansari ini dia tidak diterima dikatakan munafik. Karena dia memisahkan diri dikarenakan memang sudah lelah badannya dari pekerja siang. Kemudian ternyata malam sampai di kaumnya sholat isya pun dengan sholat yang panjang. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz?" Apa kamu ingin untuk menjadi seorang fattan wahai Mu'adz? Yani memunculkan satu fitnah bagi kaummu. Idza amanta an-nas, kata Nabi SAW, kalau kamu itu mengimani manusia, amanta an-nas, faqra bi asy-syamsi wa duha, maka baca saja dengan surat asy-syamsi wa duha. Wa sabbih isma rabbikal a'la. Juga surat al-a'la. Wa iqra bismi rabbik. Ini surat al-a'la. Wa wal-layli idza yaghsha. Surat al-layl. Ini beberapa surat yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bahkan dianjurkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengimami sholat isya. Kata Nabi selanjutnya, ada tambahan riwayat di sini, fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-da'ifu wad-dul-hajah. Karena sesungguhnya yang sholat di belakangmu itu ada orang yang sudah kabir, yakni kabirus sin, sudah tua begitu. Wad-da'if, wa'if, yakni orang yang sedang lemah badannya. Wad-dul-hajah, dan orang yang dia memiliki hajah. Orang yang dia memiliki hajah. Ini juga salah satu yang menguatkan bahwa sunnah bagi imam itu mura'atu ahwalul ma'mumin atau al-mu'tamin, menjaga kondisi atau keadaan dari orang-orang yang ihtimam kepada dia, orang-orang yang bermakmum kepadanya. Dilihat bagaimana riwayat Al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i, juga ditakhrij di Al-Irwa nomor 295. Nah, ini yang sholat isya seperti ini. As-sadisa, sholat yang ke-6 sekarang. Sholatul layli, sholat malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qira'ati fiha wa rubbama asagha. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang mengeraskan bacaan di sholat lain, sholat malam, dan terkadang beliau asagha, yang dengan sir, pelan. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Yuqassiru al-qira'ata fiha taratan wa yutiluha ahyana. Sekali waktu beliau memendekkan bacaan, dan pernah pula beliau memanjangkannya, wa yutiruha ahyana, pendek, panjang, wa yubalighu, yubalighu balagha dari mubalagha fi italatiha ahyana ukhra, bahkan sangat panjang pada kesempatan yang lainnya. Sangat panjang mubalaghah di sini. Digambarkan mubalaghahnya beliau itu hatta qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai-sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Ini maksudnya kamu lailatan tadi. Salatul Lail. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'in. Terus menerus beliau itu berdiri untuk membaca surat sampai aku memiliki niatan yang jelek. Sampai aku memiliki niatan jelek. Qila bama hamamta? Ada yang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Bama hamamta? Apa yang kau niatkan ketika itu?" Qala hamamtu an aq'uda wa adharu atau wa adhara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku berniat untuk duduk saja dan aku meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Hamamtu an aq'uda, jadi kalau dari qiyam itu qu'ud, ya. Kalau dari itika itu julus. Ini saking panjangnya. Wa qala Hudzaifah ibn al-Yaman. Jawabannya sahabi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku juga pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Faftataha al-Baqarah. Beliau membuka surat beliaunya itu dengan al-Baqarah. Fakultu, kata Hudzaifah, maka aku pun mengatakan yarka'u indal mi'ah. Yarka'u indal mi'ah. sepertinya beliau akan rukuk nanti kalau sudah ayat ke-100. Thumma madu. Tapi ternyata begitu sampai ayat 100 diteruskan lagi. Belum rukuk. Fakultu, maka aku pun mengatakan, yang mengatakan di dalam dirinya, yusalli biha fi raka'atain. Sepertinya beliau mau yani menjadi dua, dibagi al-Baqarah menjadi dua untuk dua rakaat. Nanti di tengah-tengah ya, sekitar tengah-tengah kemudian di hentikan dan rukuk. Famadho. Tapi ternyata tetap ya, beliau lanjutkan itu bacaan. Faqultu yarka'u biha. Maka aku pun mengatakan yarka'u biha. Ya nanti kalau sudah selesai Al-Baqarah sepertinya rukuk. Rukuknya selesai Al-Baqarah. Ternyata belum rukuk pula. Selesai Al-Baqarah masih belum rukuk. Thumma iftataha an-nisa'a faqara'aha. Beliau lanjutkan surat pilihan itu dengan membaca surat An-Nisa. Jadi dari Al-Baqarah kemudian An-Nisa. Faqra'aha. Dan Nabi SAW membacanya. Membacanya yakni sampai selesai juga. Al-Baqarah selesai, An-Nisa selesai, begitu. Thumma iftataha Ala Imran. Kemudian beliau lanjutkan lagi dengan surat Ali Imran faqara'aha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacanya, yakni selesai juga. Insyaallah ya. Al-Baqarah. Terus An-Nisa dan Ali Imran. Nah. Fa yaqra'u mutarassilan. Padahal beliau membacanya itu tarassala, yakni tidak cepat. Berapa jam? Membacanya pun tidak cepat, tarassul. Tarassal. Pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Kalau beliau melewati satu ayat yang di ayat itu ada penyebutan tasbih gitu, maka beliau pun bertasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Kalau melewati satu ayat yang di situ ada permintaan ini, perintah untuk meminta kepada Allah, maka beliau pun kemudian meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'budin ta'awwada. Dan kalau melewati satu ayat yang di situ ada ta'awudz, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun juga ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raka'a. Setelah itu barulah beliau rukuk di tiga surat tersebut, Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Sebagian menyatakan bahwa sunnah ketika melewati ayat yang disitu ada rahmat, kemudian meminta rahmat kepada Allah. Kalau disitu ada tasbih, dia bertasbih kepada Allah. Ini benar-benar dipotong dan mengatakan atau mengucapkan Subhanallah gitu. Kalau berawat ya rahmat, maka dia meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, misal Allahumma inni as'aluka rahmatak, Allah atau Allahumma arhamni, misalnya. Atau ketika sampai di soal, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan di sholat sunnah. Nah. Karena hadis ini berbicara tentang qiyamul lail. Ada faedah dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hakadha fi riwayati bi taqdimi an-nisa ala amri Ali Imran. Demikian yang kita dapati di riwayat, urutan surat pilihannya itu An-Nisa dulu baru Ali Imran. Wa dalilun ala jawazi tarki mura'ati tartibil mushafil utsmani bil qira'ati. Ini dalil tentang bolehnya untuk tidak menjaga tartib mushaf utsmani ketika dalam membaca, ini terutama di dalam salat. Wa madamithu safha as-samina was-sabi'in. Yang semisal dengan ini pun juga sudah berlalu di halaman yang ke-78 itu. Nah. Tapi sepertinya bukan ke-78. Dicari nanti, dicek lagi. Hadis tadi riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i. Wa qara'a lailatan wa huwa waji'un. Waji'un yakni asabahu waja'. Dan pernah di suatu malam, yakni salat maksudnya. Wa huwa waji'un, dan kondisi beliau itu sakit. Apa yang beliau baca dalam surat kalian? As-sab'atiwal, 7 surat yang panjang. Dalam kondisi sakit. Kondisi sakit. Ya, ini di antara perkara-perkara yang di situ menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu ya'khudhu bil azaim atau ya'khudhu bil azimah. Beliau itu mengambil atau melakukan yang azimah, yakni yang lebih membutuhkan kepada tekad dan tenaga yang kuat. Bukan selalu mencari rukhsah. Itu maksudnya. Hadis ini yakni yang menceritakan bahwa ketika Nabi SAW itu sakit, beliau membaca 7 surat yang panjang, disebutkan di sini Abu Ya'la wal Hakim wa shahahahu wa wafaqahu al-Dhahabi. Riwayat Abu Ya'la al-Hakim dan disahihkan al-Hakim dan disepakati oleh Imam al-Dhahabi. Wa fi riwayatin at-Tuwal, jadi bukan at-Tuwal tapi at-Tuwal itu jamak dari Tula. Qala Ibnu al-Athir, kata Ibnu al-Athir, yakni Tuwal itu bidom dengan dhammah, jam'u at-Tula, jamak dari at-Tula. Atula ya berarti dia mu'anas dari atwal, di antara yang terpanjang. Mithlu al-kubra wal-kubar, seperti al-kubra dan al-kubar. Innaha la'ihdal kubar. Kubar itu jamak dari kubra. Wa sab'u tiwal. Nah, sab'u tiwal itu 7 surat yang panjang itu yang dimaksud, atau 7 surat yang terpanjang berarti. Kalau tual, hiya al-Baqarah, ya, al-Baqarah, wa Ali Imran, wa Nisa, surat An-Nisa, wal Ma'idah, wa al-An'am, wal A'raf, wa Taubah. Dibaca di dalam sholat ketika beliau sedang sakit, itu, Insya Allah. Padahal mungkin kalau hitung-hitungannya makanannya mungkin lebih banyak kita. Ya. Kasurnya lebih enak gitu. Ya. Mau berdiri di masjid pun di atas karpet. Masih kurang apa? Wa kana ahyanan, dan pernah pula ahyanan ini kadang-kadang. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi suratin minha. Beliau itu membaca di setiap rakaat dengan salah satu surat dari 7 tadi. dalam satu rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Wa ma 'ulima annahu qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin qad. Dan tidak diketahui, dan ini tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghabiskan satu Al-Qur'an dalam satu malam. Riwayat Muslim dan Abu Dawud. Enggak pernah ada riwayat seperti itu. Bal innahu lam yarda dzalika li Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai hal tersebut. Tidak ridha, tidak merelakan hal itu dilakukan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Hina qala lahu, di saat Nabi SAW itu mengatakan kepada Ibnu Amr radhiyallahu anhu, "Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin." Abdullah bin Amr ini seorang sahabat yang bersemangat gitu, kuat badannya. Beliau itu menginginkan untuk ibadah pun dengan kuat. Kemudian menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan iqra' al-Qur'an fi kulli syahr. Ya, bacalah Al-Qur'an yakni sampai selesai dalam satu bulan. Jadi pada setiap bulan selesai khatam. Satu bulan khatam. Khatmul Qur'annya dalam setiap syahr. Setiap bulan. Qala qultu ini ajidu quwwatan. Abdullah bin Amr berkata, aku pun mengatakan kepada Nabi SAW saat beliau memerintahku untuk membaca atau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan, ini ajidu quwwah. Aku mendapati kekuatan pada diriku. Yakni bagi dia masih enteng itu. Satu bulan sekali khatam. Qala faqra'u fi 20 lailah. Maka Nabi SAW kemudian berkata kepada beliau, kalau begitu baca dalam 20 malam. Baca dalam 20 malam. Qala qultu inni ajidu quwwah. Masih menawar lagi. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan, aku masih mendapatkan kekuatan di diriku. Kalau 20 malam itu masih enteng. Qala faqra'u fi sab' wala tazid 'ala dzalik. Kalau begitu baca seluruh Al-Qur'an ya, dalam 7 malam. Dan jangan kamu tambahi lagi. Ya, ini jangan kamu perpendek begitu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi yang disahihkan oleh At-Tirmidzi, "Tsumma rakhasha lahu an yaqra'ahu fi khamsin." Nabi SAW akhirnya memberikan rukhsah. Subhanallah, kalau kita itu kan rukhsah malah tambah lama begitu ya. Tapi karena sakit semuanya sahabat, rukhsahnya itu terbalik. Rukhsah itu malah makin sedikit. Nabi berikan rukhsah pada Abdullah bin Amr untuk membacanya dalam 5 malam. Ini juga masih kurang lagi. Tsumma rakhasha lahu an yaqra'a fi thalath. Bahkan Nabi SAW memberikan rukhsah lagi untuk beliau menghatamkan Quran itu dalam 3 malam. Berarti dalam satu malamnya ya sekitar 10 juz begitu. Ya. Salat malam ya. Salat malam ini. Ini di riwayat Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Ada satu ini ya, satu talmi, satu lafah. Nabi SAW itu di dalam sebuah hadis mengatakan, "Ya ahlul Quran, alaikum biqiyamil lail." Wahai ahlul Quran, yakni para pemilik hafalan Al-Quran, alaikum biqiyamil lail. Kerjakanlah sholat malam. Ketika Nabi SAW kemudian mengatakan tentang ahlul Quran, ya para pemilik hafalan Al-Quran, kemudian belum menyebutkan tentang sholat malam, berarti di antara ya, cara yang terbaik untuk menjaga hafalan Quran itu adalah membacanya di sholat malam di tahajud itu. Itu lebih kokoh nanti apalagi. Insyaallah taala. Terkadang kan pelajaran banyak nih, seperti itu kan. Ya, saya susah untuk menjaga hafalan Quran. Dan ini coba digunakan ini. Ya. Bimbingan dari Nabi SAW, menjaga hafalan Quran dengan sholat malam, dibacanya di sholat malam. Dan antum bisa, bagi yang sudah selesai itu bisa diurutkan. Antum kuatnya semalam berapa juz? Wanahu an yaqra'ahu fi aqalla min dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu untuk membaca ya, atau menghatamkan Quran itu kurang dari 3 hari maksudnya. Ini diriwayatkan Ad-Darimi dan Sa'id bin Mansur dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Ad-Darimi berarti di sunannya, sunan Ad-Darimi. Ada itu di maktab. Wa 'allala dzalika fi qawlihi lahu. Beliau menyampaikan ilahnya, menyampaikan alasannya kenapa melarang untuk kurang dari 3 hari, 3 malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara' al-Qur'an fi aqalla min 3 lam yafqahu." Man qara' al-Qur'an fi aqalla min 3, barang siapa membaca seluruh Al-Qur'an dalam waktu kurang dari 3 hari atau 3 malam, lam yafqahu, dia tidak akan bisa memahaminya. Dia tidak akan bisa memahaminya. Tidak faqih nanti di dalam Al-Qur'an. Satu faedah tambahan di dalam kitab As-Shahihah, ya, untuk mumpung masih muda, ya, yang tua pun juga bisa untuk memegang sholat. Kata Nabi SAW, man akhadha atau man qara'a asaba' al-awwal min al-Qur'an fa huwa habrun. Ana agak samar lafaznya itu akhadha atau qara'a, yang antara itu man qara'a atau man akhadha asaba' al-awwal. Al-awwal sama dari ula gitu. Asaba' al-awwal min al-Qur'an, man akhadha asaba' al-awwal min al-Qur'an fa huwa habrun. Apa habr? Nah, alim, ya, seorang alim. Barang siapa yang dia menguasai 7 surat awal di Al-Quran, maka dia menjadi seorang habr, yakni seorang yang dia luas ilmunya, jadi seorang ulama. 7 surat awal, ya, 7 surat awal dari Al-Quran. Nah, dengan fikihnya tentu saja. Makanya di sebagian ulama itu mereka punya tulisan kan ayatul ahkam, ayat al ahkam, yakni ayat-ayat yang di situ memang ada kaitannya dengan hukum. Al-Quran itu kan isinya 3 kan, pertama tentang apa? Tauhid, tauhid dan wama yudaddu minasyirki, kan begitu. Yang kedua tentang kisos, tentang kisah-kisah, tentang kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah para nabi, para rasul gitu. Yang ketiga tentang ahkam gitu. Ya, yang sepertiga yang terakhir ini itu sampai para ulama itu mengkhususkan untuk menulisnya. Nah, dicek ya, ada berapa ayat berkaitan dengan ahkam. Barangkali saja sekitar 500-an, nanti dicek. Ada kayaknya. Ada ya? Belum lihat di Maktabat. tafsir ayat akam. Nah, itu tadi alasan Nabi SAW, yakni benar siapa yang dia menyelesaikan satu Al-Quran kurang dari 3 hari, ya 3 malam, maka dia tidak akan faqih tentang Al-Quran. Wa fil lafdin, dalam satu lafad, la yafqahu man qara'a Al-Quran fi aqala min thalath, tidak akan faqih, tidak akan faham orang yang menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari yaitu 3 malam. Riwayat Ad-Darimi dan At-Tirmidzi, disesuaikan At-Tirmidzi. Tsumma fi qawlihi lahu, juga dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula kepadanya, berarti masih kepada Abdullah bin Amr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ma'ruf ya, masyhur. Fa inna likulli 'abidin sirratan. Maka sesungguhnya bagi setiap abid, orang yang beribadah memiliki sirrah. Sirrah itu kesemangatan gitu. Lagi tinggi-tingginya semangat dia. Hiddah dikatakan di sini. An-nasyat wal himmah, yakni kesemangatan dan himmah, yakni kekuatan hati, kemauan yang tinggi. Wa likulli sirratin fatrah. Dan pada setiap kesemangatan itu nanti ada futur, fatrah. Ada masa turunnya, ada masa kosongnya. Fa imma ila sunnah, beliau membicarakan yang ketika futur ini. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bin'atin. Berarti kata-kata bid'ah sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulu. Ketika futur maka bisa jadi kepada sunnah. Di masa futurnya itu dia mengerjakan sunnah. Apa saja yang penting itu sunnah Nabi SAW. Wa imma ila bid'atin. Atau malah justru dia berbuat bid'ah ketika futur. Na'udzubillah. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Faman kanat fatratuhu, maka barang siapa yang ketika futurnya dia kemudian menuju kepada sunnah, melaksanakan sunnah yang mampu dia lakukan, faqadih tadar, maka dia sudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, tapi kalau ketika futur malah tidak kepada sunnah, kepada maksiat, kepada bid'ah, faqad halaka, maka dia binasa, kata Nabi SAW. Ya binasa. Walidzalika, nah itu tadi riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik. Walidzalika, oleh karena itulah kana sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul qur'ana fi aqalla min thalath. Ini bahkan sunnah fi'liyah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidaklah menghabiskan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Ya, ini minimalnya atau maksimalnya, kan maksimalnya itu 3 hari. Maksudnya 3 hari paling cepatnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, ya, kemudian Abu Syekh dalam Akhlaqun Nabi SAW. Beliau Syekh Al-Albani rahimahullah, ini memang diakui oleh para ulama, ya, mendapatkan masadir, mendapatkan kutub, ya, kitab-kitab yang bahkan jarang kita dengar, ya. Mendapatkan sumber-sumber dari kitab-kitab yang bahkan jarang untuk kita dengar. Terus saking banyaknya mutalaah beliau rahimahullah ta'ala, dalam kondisi sakit mata sebelah saja menghabiskan 10.000 jilid. Sakit mata pernah, beliau itu sakit mata sebelah gitu. Kemudian diperiksakan ke dokter gitu. Kata dokternya istirahat, istirahat dulu. Tapi beliau itu dalam kondisi masih mencari sebuah kertas yang hilang. Jadi ceritanya lagi tahqiq satu kitab begitu, duh kok ada kertas yang hilang ini. Ada kertas yang hilang. Terkadang kitab-kitab seperti itu nanti ada di kitab kumpulan gitu. Di kitab kumpulan. Misal kalau antum apa namanya? Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah taala, maka kan ada risalah yang disendirikan dicetak atau dinasab. Nanti kalau lihat itu terkadang di majmu fatwanya ada gitu. Ya seperti itu. Beliau mencari. Cari-cari enggak ketemu, tapi akhirnya banyak faedah yang beliau tulis dengan mencari. Ada faedah baru ditulis. Tapi tetap masih mencari kertas yang hilang. Sampai dikatakan yang saya ingat ya jumlah itu sekitar 10.000 jilid. Ya. Dan enggak apa-apa matanya. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Itu beliau ceritakan di salah satu jalsah atau mungkin di salah satu tulisan beliau. Demikianlah kesemangatan para ulama. Demikian kesemangatan para ulama di dalam mereka juhudnya, yakni mengerahkan umurnya, mengerahkan tenaganya, mengerahkan upayanya, mengerahkan hartanya untuk mendapatkan ilmu. هذا والله تعالى عالم صالح ونقل الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.